بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، من الله سبحانه وتعالى ونبياس من جرحكم رحمتنا كبارك السليم. الحمد لله. Pada hari ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian akidah pada kitab Masail Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu kita pelajari, perlu kita kenali apa saja yang merupakan sifat-sifat orang-orang kafir di zaman jahiliyah yang membuat mereka terhalangi dari mendapatkan hidayah. Dan lebih buruk daripada itu, mereka menghalangi orang lain untuk mendapatkan hidayah. Pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas bagaimana sifat-sifat dan karakteristik dakwah orang-orang di zaman jahiliyah dahulu, orang-orang kafir di zaman jahiliyah dahulu. Bab ini insyaAllah ta'ala akan menjelaskan kepada kita beberapa sifat dan karakteristik dakwah yang dilakukan oleh para pengajak kepada kesesatan di zaman jahiliyah dahulu. Dan juga bagaimana sifat-sifat orang-orang yang mengajak kepada kesesatan tersebut. Kita akan masuk pada permasalahan yang ke-74. Qala Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Al-Mas'alah Ar-Rabi'ah Wa-Sab'un. Permasalahan yang ke-74. Da'watuhumun nasa ila dalali bi ghairi ilmin. Dakwah mereka, yakni orang-orang jahiliyah, kepada umat manusia menuju kesesatan dengan tanpa ilmu. Dakwah mereka atau ajakan mereka kepada manusia agar mengikuti ajaran yang sesat tanpa didasari oleh ilmu. Inilah salah satu sifat jahiliyah yang harus kita waspadai. Jangan sampai sifat ini kita ikuti atau kita amalkan dalam kehidupan kita. Terutama bagi orang-orang yang telah mengerti kewajiban berdakwah, yakni kewajiban menyampaikan kebaikan, menyampaikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka di dalam mendakwahi manusia, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan, justru tanpa kita sadari, kita telah mengajak mereka kepada kesesatan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan kita berdakwah tanpa didasari oleh ilmu. Apabila seorang berdakwah tanpa didasari oleh ilmu, maka tanpa dia sadari, dia akan mengajak manusia kepada kesesatan. Dan ini adalah sifat Ahlul Jahiliyah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Dan di antara manusia ada yang mendebat ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Dia menentang ajaran Allah, dia debat tanpa didasari oleh ilmu dan juga tanpa berdasarkan petunjuk dan kitab yang menerangkan. Tsaniya itsih, dan dia membalikkan badannya, yakni dia menyombongkan diri dari kebenaran dan merenehkan para rasul. Untuk apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancamnya, lahu fid dunya khizyun, baginya di dunia akan mendapatkan kehinaan. Wa nudhiquhu yawmal qiyamah azabul hariq, azabul hariq, dan kami akan merasakan kepadanya pada hari kiamat suatu azab yang membakarnya. Surat Al-Hajj ayat 8 sampai ke 9. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin, dan di antara manusia ada yang mendebat para rasul, yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Tujuan mereka apa? Liyudilla an sabilillah, agar dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat ahlul jahiliyah dahulu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Luqman ayat ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Maka Allah mengabarkan kepada kita, ini sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka sesatkan manusia, mereka ajak kepada kesesatan, dan ajakan mereka tersebut tanpa sedikit pun berdasarkan sebuah dalil dari Al-Qur'an was Sunnah, tanpa didasari oleh ilmu. Tetapi mereka menggunakan berbagai macam bentuk ajakan-ajakan. Kadang-kadang dengan berdusta, kadang-kadang dengan menuduh para rasul sebagai orang-orang yang bodoh, sebagai para penyihir, sebagai orang-orang yang murtad dari agama nenek moyang, dan sebagainya. Dan kadang-kadang disebutkan dalam ayat ini, yakni surat Luqman ayat ke-6, dengan menggunakan lahwal hadis. Dengan menggunakan lahwal hadis. Apa itu lahwal hadis? Sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW, beliau berkata, yang dimaksud dengan lahwal hadis atau ucapan sia-sia yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah dahulu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa didasari oleh ilmu, maksudnya adalah al-ghina, nyanyian. Bahkan beliau bersumpah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. Beliau bersumpah 3 kali, yang dimaksud dengan ucapan sia-sia, yang dimaksud dalam surah Luqman ayat ke-6 adalah nyanyian-nyanyian. Dan penafsiran yang semisalnya itu juga dikatakan oleh sahabat yang lain, yaitu Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu ta'ala anhumah. Demikian pula dari kalangan tabi'in dan ulama setelahnya, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badima, dan Al-Hasan Al-Basri, semuanya menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan lahwal hadith, ucapan sia-sia tanpa didasari oleh ilmu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, adalah nyanyian-nyanyian dan juga alat-alat musik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di antara karakter dakwah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu dengan menggunakan alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian. Maka sangat mengherankan kalau hari ini ada sebagian orang yang mengaku sebagai dai atau penceramah dan sebagainya, itu kemudian berdakwah dengan menggunakan alat-alat musik, bahkan mereka namakan dengan musik Islami atau nasyid Islami atau nada dan dakwah dan sebagainya. Sebetulnya ini model dakwah jahiliyah dahulu yang tanpa didasari oleh ilmu, dan hasilnya adalah kesesatan, sebab dia telah mengajak kepada kesesatan, yaitu kepada suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelisihi ahlul jahiliyah dahulu. Ketika mereka berdakwah tanpa didasari oleh ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah dengan ilmu, yaitu dengan ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah perintahkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah, ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Di dalam surat Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah, mengajarkan kebaikan, ala basirah, atas dasar ilmu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti aku, mereka juga berdakwah kepada Allah dengan berdasarkan ilmu. Dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Maka jelas, dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah berdasarkan ilmu, mengajak kepada ilmu dan menyampaikannya dengan ilmu. Yakni 3 macam ilmu yang diperlukan di dalam dakwah, yaitu ilmu yang disampaikan, ilmu tentang apa yang disampaikan, dan ilmu tentang cara menyampaikannya, dan juga ilmu tentang orang-orang yang ingin disampaikan ilmu tersebut. Ini 3 macam ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencela apabila seorang berani berbicara dalam agamanya tanpa didasari oleh ilmu, sebagaimana firman-Nya, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairi 'ilmin innallaha la yahdil qauma dhalimin." Dalam surat Al-An'am ayat ke-144. Maka siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah? Yang dimaksud dengan membuat-buat kedustaan atas Allah adalah orang-orang yang berbicara tentang agamanya tanpa didasari oleh ilmu. Liyudillan nasa bighairi ilmi. Tujuan mereka untuk menyesatkan manusia tanpa didasari oleh ilmu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, apabila seorang mengajak kepada kesesatan, maka dia tidak saja menanggung dosanya sendiri, tetapi dia juga menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dakwahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-25. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Agar mereka menanggung dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat, dan juga mereka akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa didasari oleh ilmu. Ketahuilah, sungguh buruk dosa yang mereka kerjakan tersebut. Maka Allah kabarkan kepada kita bahwasannya bahaya sekali kalau kita berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Kita katakan inilah yang dimaksud dengan tauhid, padahal bukan itu tauhid yang benar menurut dalil Al-Quran wasun. Kita katakan inilah yang dimaksud dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah perbuatan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini adalah bagian dari syariat, padahal tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan itu sebagai bagian dari syariat. Maka ucapan-ucapan tersebut yang tidak berdasarkan syariat, tidak berdasarkan ilmu dari Al-Quran wa Sunnah adalah berarti mengajak manusia kepada kesesatan. Dan sangat berbahaya sekali apabila orang-orang mengikuti kita, maka kita mendapatkan dosa kita sendiri dan dosa-dosa mereka tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, "Waman da'a ila dalalatin kana lahu min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi, di dalam menyampaikan dakwah, hendaklah kita sampaikan dengan ilmu. Apabila kita berbicara tentang agama Allah, kita mengajak manusia kepada suatu ajaran, tetapi ternyata ajaran tersebut tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, tidak berdasarkan ilmu yang benar, berarti kita telah mengikuti sifat-sifat ahlul jahiliyah dahulu. Dan sayang sekali, ternyata sifat-sifat ini telah diadopsi oleh banyak sekali kelompok-kelompok dakwah yang ada hari ini, di mana mereka mengajak kepada ajaran-ajaran mereka tanpa didasari oleh dalil Al-Quran wa Sunnah. Tetapi adalah ajaran yang merupakan ciptaan kelompok mereka atau hasil penemuan pendiri-pendiri mereka. Demikian pula orang-orang yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, hanya berdasarkan akal mereka, bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman salaful ummah, maka berarti mereka telah mengajak kepada kesesatan, mereka telah mengikuti sifat ahlul jahiliyah. Dan juga termasuk orang-orang yang membudidayakan warisan-warisan nenek moyang atau adat-adat yang bertentangan dengan dalil syariat. Bahkan bisa jadi hal itu termasuk perbuatan syirik dengan dalih untuk menghormati para leluhur atau nenek moyang mereka. Maka ini termasuk orang-orang yang mengajak kepada kesesatan tanpa didasari oleh dalil Al-Quran wa Sunnah. Maka ini sifat ahlul jahiliyah yang harus kita waspadai. Selain itu, orang-orang yang alim, orang-orang yang tidak bodoh sebetulnya, di masa jahiliyah dahulu, mereka juga mengajak kepada kesesatan dalam keadaan mereka tahu apa yang mereka serukan itu adalah kesesatan. Ini sifat yang kedua dari sifat-sifat dakwahnya ahlul jahiliyah. Sifat yang pertama, mereka mengajak kepada kesesatan karena memang tidak tahu bahwa itu adalah sesat. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak mau berdakwah berdasarkan ilmu. Adapun sifat mereka yang kedua, mereka mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kekufuran dalam keadaan mereka sudah tahu bahwa yang mereka serukan itu adalah kesesatan. Sebagaimana dalam bab berikutnya, qala Syekh rahimahullahu taala, al mas'alatul khamisatu wasaba'un, permasalahan yang ke-75, da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilmi. Dakwah mereka, yakni ajakan orang-orang jahiliyah kepada manusia untuk melakukan kekafiran, padahal mereka tahu ajakan mereka tersebut adalah ajakan kepada kekafiran. Maka ini adalah sifat dakwah ahlul jahiliyah. Mereka sudah tahu bahwa suatu perbuatan itu adalah kekafiran, tapi tetap saja mereka ajak manusia untuk melakukannya. Tujuan mereka apa? Demi menghalangi manusia agar tidak mengikuti ajaran para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bagaimana perbuatan mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun, dalam surat Ali Imran ayat ke-71. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampurkan antara yang hak dan yang batil? Kalian samarkan yang benar dan yang salah. Dan kalian sembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahuinya. Padahal kalian mengetahuinya. Menunjukkan bahwasannya mereka tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Mereka tidak mau mengajak manusia kepada kebenaran, sebaliknya mereka ajak manusia untuk mengikuti kesesatan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq, dalam surat At-Taubah ayat ke-109. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan ahlul kitab itu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mari kita perhatikan ayat ini agar kita tahu sifat Yahudi dan Nasrani, sehingga kita berhati-hati dan berwaspada dengan mereka, bukan malah berkasih sayang dengan mereka. Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kebanyakan daripada ahlul kitab itu menginginkan untuk menyesatkan kalian, yakni mengembalikan kalian, memurtadkan kalian, min ba'di imanikum kuffara, setelah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. Jadi inilah keinginan ahlul kitab kepada umat Islam. Wadda kathiru min ahlil kitab, kebanyakan daripada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani menginginkan, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalau seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang kafir. Hasadan min indi anfusihim, mereka lakukan itu karena hasad dari diri-diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Jadi sudah jelas kebenaran bagi mereka. Mereka tahu yang mereka ajak adalah kekufuran. Mereka mau memurtadkan umat Islam karena tidak senang dengan umat Islam, karena mereka benci dengan umat Islam. Maka jangan percaya kalau ada kata-kata cinta, kalau ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kita kaum muslimin. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bagaimana sifat mereka, betapa bencinya mereka kepada kaum muslimin, sehingga mereka selalu mengajak kaum muslimin kepada kesesatan-kesesatan. Dan di zaman ini, secara khusus, mereka menugaskan orang-orang pintar di kalangan mereka untuk merusak kaum muslimin, untuk membuat keraguan-raguan terhadap akidah kaum muslimin, yang disebut dengan para orientalis. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka dirikan pusat studi Islam di Belanda, di Kanada, di Australia, dan di negeri-negeri kafir yang lainnya. Bersamaan dengan itu, mereka tawarkan beasiswa kepada mahasiswa dan juga dosen-dosen kaum muslimin untuk belajar kepada mereka. Maka sangat mengherankan, kaum muslimin kemudian ingin belajar ke sana, bukannya belajar kepada para ulama yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, khususnya di negeri-negeri para nabi dan rasul, yaitu di Timur Tengah, tetapi mereka pergi ke negeri-negeri kafir untuk mengikuti apa yang mereka namakan dengan Islamic Studies. Maka dibuatlah perjanjian dengan IAIN, dengan STAIN, dengan Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia. Lalu diajarkan bahasa Inggris, bahasa Belanda, kemudian mereka dikirim untuk belajar Islam di universitas yang didirikan oleh orang-orang kafir dan diajari oleh para orientalis ini. Pada akhirnya, setelah mereka kembali ke negeri-negeri mereka, maka mereka menjadi corong-corong orientalis. Mereka mengajak kepada kesesatan. Mereka telah ditipu oleh orang-orang kafir tersebut. Dan sebagian mereka tahu, apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kesalahan, bahkan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, mereka telah mendapatkan kebaikan dari orang-orang kafir selama belajar, mendapatkan beasiswa, bahkan setelah mereka lulus, dana masih terus dikucurkan kepada mereka. Pada akhirnya, mereka menyesatkan kaum muslimin, mereka ajak kaum muslimin kepada kesesatan, dalam keadaan mereka tahu itu bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mulai terdengar ada keyakinan semua agama itu sama. Padahal jelas-jelas mereka baca dalam Al-Quran. Dan dulu mereka pelajari, mereka tahu sebelum mereka berangkat ke negeri-negeri kafir untuk belajar di sana. Inna dina inda Allahil Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang kafir yang merugi. Mereka lupa dengan ayat ini atau pura-pura lupa. Kemudian muncul juga adanya isu kesetaraan gender, menyamakan antara laki-laki dan wanita, sehingga mereka memprotes ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hal waris bagi laki-laki yang mendapatkan dua bagian wanita. Mereka protes. Mereka tidak setuju dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka andalkan akal pikiran mereka untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud orang-orang jahiliyah di zaman modern ini, yang hari ini banyak tersebar di IAIN atau di STAIN, atau sekarang banyak yang sudah berubah menamakan diri dengan Universitas Islam Negeri. Maka berhati-hati. Demikian pula munculnya ulama-ulama yang jelek, yang mengajak kepada kesesatan, yang rela mengeluarkan fatwa untuk merubah yang benar itu menjadi salah dan yang salah menjadi benar, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya apa yang mereka katakan itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya hukum Islam itu hanya cocok bagi orang-orang Arab katanya, atau hanya cocok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman ini sudah tidak cocok lagi. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah budaya orang Arab, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an was sunnah memerintahkan para wanita muslimah untuk mengenakan jilbab. Maka ini contoh dakwah jahiliyah yang ada di zaman modern ini. Demikian pula orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai para aktivis Islam, jamaah-jamaah Islam, harakat Islamiyah, gerakan-gerakan Islam atau partai Islam. Dahulu mereka ingkari demokrasi. Mereka katakan demokrasi itu adalah hukum kafir, bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi ketika mereka melihat ada kesempatan untuk bisa mengikuti yang namanya pesta demokrasi, dan ada peluang untuk bisa menang dalam pemilu demokrasi, maka mereka rubah keyakinan mereka dahulu. Mereka katakan demokrasi itu sesuai dengan Islam, padahal dulu mereka yakini hal itu adalah kesesatan. Bahkan dulu mereka mengatakan ikhtilat itu haram, campur baur antara laki-laki dan wanita itu haram. Maka saat ini mereka rubah pendapat tersebut, yang haram mereka halalkan, dalam keadaan mereka tahu hal itu adalah perbuatan yang haram. Sehingga kita tidak heran kampanye-kampanye mereka, pertemuan-pertemuan mereka, terjadi percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Demikianlah bagaimana dakwah jahiliyah ini sampai kepada kita, sampai kepada kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus berhati-hati darinya. Dan juga untuk memuluskan dakwah mereka, maka mereka gunakan segala cara yang jelek dengan berbagai bentuk makar. Di antaranya yang disebutkan Asy-Syaikh pada permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatu as-sadisatu was-sab'un, permasalahan yang ke-76, al-makrul kubbar, makar yang besar. Kafi'li qaumi Nuhin, sebagaimana perbuatan kaum Nuh. Inilah salah satu karakter dakwah orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka gunakan makar yang besar sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihi salam. Ketika mereka menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka gunakan berbagai macam bentuk makar, mulai dari menuduh Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang gila, sebagai penyihir, dan pengikut-pengikutnya dikatakan sebagai orang yang bodoh, sampai pada makar yang terbesar, yaitu membela sesembahan-sesembahan mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Nuh ayat ke-22 sampai ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru makran kubbara." Dan mereka membuat makar dengan makar yang besar. "Wa qalu la tadharunna alihatakum." Mereka mengatakan, "Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian." Nabi Nuh alaihi salam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, mereka sebaliknya mengatakan kepada manusia, "Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian." Seakan-akan yang mereka ucapkan adalah sebuah kebenaran. "Jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian." "Wala tadharunna waddan wala su'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." dan mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan Wat, jangan pula Suwa, jangan pula Yaguth, jangan pula Ya'uq dan Nasr. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman jahiliyah dahulu. Kemudian mereka buat patung-patung orang saleh tersebut sebagai monumen peringatan agar mereka bisa terkenang terus dengan ibadah orang-orang saleh tersebut sehingga mereka rajin beribadah. Ini tujuan mereka. Yakni tujuan yang sebenarnya sesuai syariat tapi dengan sarana yang bid'ah. Tujuan yang bagus tapi dengan sarana yang bid'ah. Mereka ingin agar rajin beribadah tapi menggunakan sarana yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka buat patung-patung monumen peringatan. Lalu ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut, maka orang-orang yang mendakwahkan kesesatan, yang mau menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka gambarkan kepada umat mereka, kalau meninggalkan sesembahan-sesembahan itu, berarti meninggalkan orang-orang saleh. Berarti membenci orang-orang saleh. Ini persis seperti yang terjadi hari ini. Ketika orang-orang yang senang beribadah di kuburan, bahkan sampai berdoa kepada penghuni kubur tersebut, atau membawa batu-batuan dan pasir-pasir yang ada di kuburan tersebut sebagai jimat-jimat mereka untuk diambil keberkahannya, maka semua ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka diingatkan, jangan kalian melakukan itu, karena itu adalah bid'ah, bahkan itu adalah perbuatan syirik, langsung mereka tuduh orang yang mengingatkan mereka berarti tidak mencintai orang-orang saleh yang dikuburkan di situ, tidak mencintai para wali, bahkan tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena melarang mereka berdoa di sisi kuburan Rasul atau berdoa kepada Rasul itu. Persis seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka ingatkan, jangan kalian meninggalkan orang-orang saleh, meninggalkan nenek moyang kalian yang saleh. Ini yang namanya makar, yakni mereka kaburkan permasalahan. Yang benar mereka tampakkan sebagai kesalahan, yang salah mereka tampakkan sebagai kebenaran. Waqad adallu katsira, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah banyak menyesatkan. Yani sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab kesesatan ahlul jahiliyah dahulu dikarenakan teladan mereka dalam dakwah, ikutan mereka, pemimpin-pemimpin mereka di dalam dakwah mereka adalah ulama-ulama yang jahat dan ahli-ahli ibadah yang bodoh. Sebagaimana dalam permasalahan yang berikutnya, qala asy-syekh rahimahullahu taala al-mas'alatu as-sabi'ah was-sab'un, permasalahan yang ke-77. Anna a'immatahum imma 'alimun fajirun wa imma 'abidun jahilun, bahwasanya para pemimpin mereka, para pemimpin agama mau pemimpin dunia mereka, kalau bukan seorang alim yang jahat, maka dia adalah 'abid yang jahil. Ini dua jenis para pemimpin, para tokoh, para teladan orang-orang jahiliyah dahulu yang selalu mengajak mereka kepada kesesatan. Inilah orang-orang yang mendakwahi mereka, yakni dua golongan, ulama yang jahat dan ahli-ahli ibadah yang bodoh. Ulama yang jahat dan ahli-ahli ibadah yang bodoh. Dan sampai hari ini, dua golongan ini masih terus ada. Ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang jelek, yang mengetahui ilmu agama, yang mengetahui apa yang mereka serukan adalah kesalahan, tetapi karena takut kehilangan kedudukan, karena ingin terus mendapatkan pemasukan dari dakwahnya, mendapatkan penghasilan dari dakwahnya, maka dia tetap saja terus menyampaikan kebatilannya demi untuk kepentingan duniawi. Dan sebaliknya, yang menyesatkan manusia, para ahli-ahli ibadah yang bodoh, yang terlanjur dianggap sebagai tokoh agama, bahkan dianggap sebagai orang-orang berilmu, sampai hari ini pun masih banyak. Mereka inilah yang menyesatkan manusia. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi, yakni tentang orang-orang alim, tentang para ulama Yahudi, dan sungguh kata Allah, sebagian di antara mereka telah mendengarkan ucapan Allah, telah mendengarkan firman Allah, kemudian mereka rubah-rubah, mereka simpangkan firman Allah Subhanahu wa taala setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka tahu. Dalam keadaan mereka tahu ucapan Allah itu benar, tapi mereka rubah-rubah. Ini ulama yang jelek, ini karakter mereka. Mereka rubah apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna Dan kata Allah, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan, kami telah beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum hajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Tetapi apabila mereka bertemu antara mereka sendiri, maka mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, apakah kalian menyampaikan kepada mereka yang dulu kalian selalu mengancam mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kalian. Sehingga dengan itu mereka memiliki hujah atas kalian di sisi Rabb kalian. Apakah kalian tidak berpikir? Maksud ayat ini adalah ucapan orang-orang Yahudi dahulu kepada orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Orang-orang Arab yang sangat bodoh. Ketika mereka berperang dengan orang-orang Arab dahulu, orang-orang Yahudi ini selalu mengatakan, tunggu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, maka kami akan bergabung bersama beliau untuk memerangi kalian, dan kalian pasti dikalahkan. Tetapi ketika Rasulullah s.a.w. diutus, dan mereka tahu inilah Nabi akhir zaman yang dimaksudkan di dalam Taurat, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah s.a.w. Kenapa? Karena hasad, karena iri hati, dengki. Sebab ternyata Nabi yang diutus bukan dari bangsa mereka. Justru dari bangsa yang mereka musuhi, yakni bangsa Arab. Maka pada akhirnya mereka sembunyikan kebenaran. Dalam keadaan mereka tahu, tapi mereka sembunyikan kebenaran. Ini sifat ulama yang jahat, ulama yang buruk. Orang alim yang mengerti kebenaran tetapi dia sembunyikan. Dia tidak ajarkan kepada umat, malah diajarkan yang sebaliknya, yang jelek. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awala ya'lamuna. Apakah mereka tidak tahu? Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwasanya Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Allah tahu makar mereka. Kemudian kata Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak tahu baca tulis. Mereka tidak mengetahui kitab kecuali angan-angan mereka belaka. Dan tidak ada yang mereka lakukan kecuali persangkaan belaka. Surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 78. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum ummiyyun. Dan diantara mereka ada orang-orang yang tidak bisa baca tulis. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Mereka tidak mengetahui kitab yang Allah turunkan kecuali angan-angan belaka. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini, ay la ya'lamuna minal kitab siwa mujarradit tilawah. Mereka tidak mengetahui kitab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sekedar membacanya saja. Amma ma'nahu fala ya'lamunahu. Amma ma'nahu fala ya'lamunahu. Adapun maknanya, mereka tidak memahaminya. Inilah yang dimaksud dengan ubbadun fujjar, ubbadun juhala, para ahli-ahli ibadah yang jahil. Dalam membaca Al-Quran, mereka hanya bisa membaca saja. Tapi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan bacaan-bacaan tersebut. Bisa jadi bacaan-bacaan itu sudah menyalahkan dia. Bertentangan dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Tapi tetap saja dia baca. Setiap hari dia baca, dia tidak paham apa yang dia baca tersebut. Maka ini sifat orang-orang yang mereka itu sebetulnya ahli ibadah, tetapi jahil, bodoh. Maka inilah imam-imam atau pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di zaman jahiliyah dahulu. Inilah yang mengajak mereka kepada kesesatan-kesesatan. Dan tujuan mereka serta kerusakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari warruhbani, layakuluna amwalan nasil batil, wayasudduna ansabilillah. Dalam surat At-Taubah ayat ke-43. Allah ingatkan kita bagaimana sifat para ulama dan ahli ibadah yang jelek. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar, orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, warruhban, ahli-ahli ibadah dari kalangan Nasrani, layakuluna amwalan nasi bil batil, mereka sungguh telah memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Wayasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua sifat mereka. Ini dua sifat ulama yang jelek dan ahli ibadah yang jahil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ternyata sifat ini masih terus ada dalam tubuh umat Islam sampai hari ini. Benar-benar seperti yang disabdakan Nabi SAW, bahwa kalian akan mengikuti umat-umat terdahulu. Sampai hari ini masih banyak kita saksikan perangai yang seperti ini, perangai para ulama atau orang-orang yang sebetulnya bukan ulama yang hakiki. Jadi yang dimaksud ulama di sini bukan ulama yang hakiki, cuma dianggap ulama oleh sebagian masyarakat dan mengetahui sebagian apa yang mereka lakukan itu salah. Dan juga para ahli-ahli ibadah yang juga dianggap ulama tapi sebenarnya jahil, tidak mengerti dengan syariat. Apa sifat mereka? Pertama, mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Yang kedua, mereka halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kita saksikan bagaimana para tokoh-tokoh mengajak manusia untuk meramaikan kuburan-kuburan, yakni beribadah di kuburan-kuburan, bahkan beribadah kepada para penghuni kubur tersebut. Lalu si penjaga kubur ini diberikan sejumlah harta. Atau para pemimpin yang mengajak mereka ke kuburan untuk melakukan wisata spiritual dan melakukan bid'ah dan syirik di pekuburan tersebut, maka diserahkan sejumlah harta kepadanya. Atau dia sudah kumpul uang jamaah untuk biaya transportasi dan di situ dia sudah mendapatkan keuntungan. Terus mereka lakukan acara-acara seperti ini dan mereka namakan ziarah. Padahal bukan seperti itu ziarah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang memimpin acara-acara bid'ah, peringatan-peringatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti peringatan Maulid, peringatan Muharram dan peringatan-peringatan yang lainnya, lalu mereka berdakwah di situ, mereka terus mengembangkan acara-acara seperti itu, karena sekali tampil mereka akan dibayar dengan bayaran yang mahal. Maka ini bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula ada satu kelompok yang menamakan diri dan menganggap bahwa kelompok mereka sebagai kelompok kebangkitan ulama. Lalu mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Mereka tahu rokok itu sebenarnya haram, sebab dalil-dalil syariat menunjukkan bahwasanya rokok itu haram. Tetapi mereka katakan rokok itu halal. Bahkan tidak jarang fatwa para orang-orang yang dianggap kiai ini, dianggap ulama ini, kemudian didukung oleh perusahaan-perusahaan rokok, sehingga mereka buat rokok santri, rokok khusus santri katanya. Lalu perusahaan-perusahaan rokok ini mengirimkan berkartun-kartun rokok ke rumah sang kiai. Untuk apa? Untuk promosi rokok mereka secara gratis tanpa mereka sadari. Maka ini memakan harta manusia dengan cara yang batil dalam keadaan mereka tahu bahwasannya sebetulnya rokok itu haram. Dalil-dalil syariat menunjukkan bahwasannya rokok itu haram, tidak bisa tidak. Tetapi agar bisa terus memakan harta manusia dengan cara yang batil, tetap saja mereka pertahankan kesalahan mereka. Jadi, maka ini beberapa contoh. Dan tentunya yang mereka inginkan semua itu agar menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni menghalangi manusia untuk melakukan yang benar yang berdasarkan Al-Qur'an was sunnah, yaitu tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa memang zaman ini akan datang, yaitu zaman ketika ilmu sudah sangat berkurang di muka bumi ini. Para ulama yang hakiki itu sudah dipanggil satu persatu. Beberapa tahun yang lalu kita masih mengenal Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih mendengarkan ulama muhaddith Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita masih mendengarkan faqihul zaman, faqihul asar Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Dan kita masih mendengarkan muhaddithul diyar Al-Yamaniyah Al-Syeikh Mukbil bin Hadi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kini keempat ulama besar yang pernah bersama kita di zaman ini semuanya telah tiada. Sehingga yang tersisa kebanyakan adalah ulama-ulama yang palsu, dianggap ulama oleh masyarakat. Maka sesungguhnya hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman ini memang akan datang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, innallaha la yaqbidu al-ilma inza'an yantazi'uhu min al-ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mengambil ilmu atau mengangkat ilmu dari dunia ini secara sekaligus dengan cara mengangkatnya dari hati para ulama atau dari hati hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan seorang alim pun, maka mulailah manusia menjadikan para pemimpin mereka, para tokoh mereka, orang-orang yang jahil, Fasu'ilu wa aftau. Maka orang-orang yang jahil ini ditanya. Lalu mereka memberikan fatwa bighairi ilmin. Tanpa didasari oleh ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian, agar dapat dipercaya oleh umat. Agar dapat menipu umat. Maka tidak jarang mereka mentazkiyah diri mereka sendiri. Mereka memuji-muji mereka diri mereka sendiri. Yaitu dengan mengaku-ngaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam permasalahan yang berikutnya. Al-mas'alatu sabi'ah wa sab'un. Permasalahan yang ke-77. Baik, permasalahan yang ke-77. Ini dalam cetakan pada syarah Asy-Syaikh Muhammad bin Yusuf As-Sa'id. Sebuah disertasi untuk meraih gelar magister di Jamiah Islamiyah Madinah. Adapun pada syarah Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syaikh, Menteri Agama Saudi Arabia saat ini, bahwa permasalahan ini disebutkan pada permasalahan yang ke-78. Sedangkan syarah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, syarah Masail Jahiliyah yang kita jadikan rujukan utama, itu beliau tidak menyebutkan permasalahan ini dalam permasalahan yang ke-77, tidak juga pada ke-78. Tetapi karena ini penting, menutup penjelasan sifat-sifat dakwah dan para da'i jahiliyah dahulu, maka kita sebutkan, yakni dakwahum annahum awliya'ullahi min dunin nas. Pengakuan mereka, bahwasannya mereka itu adalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada manusia yang lain yang merupakan wali Allah subhanahu wa ta'ala selain mereka. Inilah salah satu sifat ahlul jahiliyah dahulu yang juga sampai saat ini masih ada pada orang-orang yang sudah masuk Islam, yang sudah beragama Islam. Dan banyak sekali terdapat pada kaum sufi yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menganggap para pemimpin kelompok tarekat mereka seperti tarekat Tijaniyah atau tarekat Naqsyabandiyah, Idrisiyah dan semisalnya, mengaku-ngaku bahwa pemimpin kelompok mereka sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya sifat orang-orang Yahudi dahulu. Sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Bukan sifat kaum muslimin. Dan tujuan mereka tidak lain agar manusia mengikuti mereka. Agar manusia tertipu dengan mereka. Karena dakwah mereka tidak berdasarkan oleh ilmu. Bahkan mereka sudah tahu dakwah mereka bertentangan dengan ilmu yang benar. Maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan pengikut. Sehingga mereka mengaku-ngaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala agar pengikutnya semakin banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, bahkan mencela pengakuan-pengakuan seperti ini. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Katakan, wahai orang-orang Yahudi. In za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Kalau kalian menyangka kalian benar-benar adalah wali-wali Allah, yakni orang-orang yang dicintai Allah, dan manusia selainnya bukan wali-wali Allah, maka harapkanlah kematian untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau mereka benar, maka harapkan kematian. Kata Allah, in kuntum shadiqin, harapkan kematian kalau kalian benar-benar jujur dalam ucapan kalian. Yakni kalau kalian mengaku orang-orang yang dicintai Allah, harapkan kematian agar bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wala yatamannawnahu abadan, dan mereka selamanya tidak akan pernah mengharapkan kematian. Bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Surat Al-Jum'ah ayat ke-6 sampai ke-7. Maka mengaku-ngaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya adalah sifat orang-orang Yahudi dahulu. Oleh karena itu kalau kita lihat ada orang hari ini yang dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai tokoh agama, seorang dai atau seorang ustaz, lalu dia mengaku dia adalah wali Allah, maka dia adalah pendusta. Maka dia adalah pendusta. Sebab yang dia lakukan itu adalah sifat orang-orang Yahudi dahulu. Dan juga karena dia tidak tahu apakah ibadah yang dia lakukan pasti diterima Allah atau tidak. Jadi sebetulnya dia ingin mengabarkan seakan-akan dia mengetahui perkara yang gaib. Karena yang dimaksud dengan wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah cintai, di mana amal ibadah mereka Allah subhanahu wa ta'ala telah terima dan telah Allah ridhoi. Padahal kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya melarang hal ini. Allah melarang kita memuji-muji diri sendiri. Sebagaimana firman-Nya, فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. dalam surat An-Najm ayat ke-32. Maka janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Jangan kalian puji diri-diri kalian sendiri. Jangan sombong. Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang lebih tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita siapa sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa sesungguhnya orang-orang yang Allah cintai. Sehingga kita tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dianggap oleh pengikutnya sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala atau bukan. Sampai-sampai seorang dukun. Di mana orang-orang datang kepadanya untuk minta diramalkan nasibnya di masa depan. Untuk berdoa kepadanya. Untuk bertabarruk dengan sisa-sisanya yang itu semua merupakan kesyirikan. Intinya dia merupakan dukun. Dianggap sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita wali Allah yang sebenarnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun. Dalam surat Yunus ayat ke-62 sampai ke-63. Ketahuilah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu mereka tidak merasa takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keamanan kepada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati, yakni mereka tidak bersedih hati ketika mereka meninggal dengan keadaan orang-orang yang mereka tinggalkan. Lalu Allah mengabarkan kepada kita, siapakah wali-wali Allah tersebut? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi inilah yang dimaksud dengan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Yaitu orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah seharusnya yang kita teladani. Yaitu para ulama rabbaniyun, para ulama salafiyun yang betul-betul mencontoh generasi salaf. Yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ulama yang betul-betul mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Dan ulama yang bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kesesatan. Inilah yang dimaksud dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, kita telah menjelaskan 5 sifat yang merupakan dakwah ahlul jahiliyah dan da'i-da'i mereka. Yang pertama, mereka mengajak manusia kepada kesesatan tanpa didasari oleh ilmu. Yakni tanpa didasari oleh dalil Al-Quran wa Sunnah. Dalil mereka adalah katanya dan kata guru saya, atau kata si fulan, atau menurut saya, menurut hemat saya, menurut akal saya, dan seterusnya. Atau menurut perasaan saya, menurut lintasan hati saya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah mereka kepada manusia kepada kesesatan, padahal mereka tahu yang mereka dakwahi itu adalah kesesatan. Kemudian yang ketiga, mereka gunakan berbagai macam tipu daya, berbagai macam makar dan tipu daya agar manusia tersesat. Kemudian yang keempat, pemimpin mereka dari 2 golongan. Ulama yang jahat, yakni yang mengetahui bahwa yang mereka ajarkan adalah kesesatan, tapi tetap mereka pertahankan demi kepentingan duniawi. Kemudian yang kedua, ahli-ahli ibadah yang jahil, yang tidak mengerti dalil Al-Quran wa Sunnah. Kemudian yang kelima, mereka itu mengaku-ngaku sebagai awliya Allah, sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, memuji diri mereka sendiri, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hal tersebut. Inilah 5 sifat dakwah ahlul jahiliyah kita ketahui, kita kenal, untuk kita hindari dan kita berhati-hati darinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari para da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan, bukan mengajak kepada hidayah. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio da'wah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengemat kajian sudah selesai. Dan insyaAllah ta'ala kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk kirimkan ke kami di 0853530304, 0853530304. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau. Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidzahullah Ta'ala, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Maaf, saya mau tanya, bagaimana cara berbisnis secara syariah Islam? Berbicara tentang bisnis secara syariah Islam, yakni transaksi-transaksi jual beli, atau pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki harta tersebut. Maka cakupannya luas. Tentunya dalam waktu yang singkat tidak bisa kita jelaskan seluruhnya. Akan tetapi, ulama telah menjelaskan kepada kita syarat-syarat jual beli atau berbisnis menurut Islam. Di antaranya yang dijelaskan para ulama, minimal ada 7 atau 8 prinsip. Yang pertama, harus ada at-taradi, saling meridhai antara pembeli dan penjual. Bukan dalam keadaan dipaksa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali sebuah perniagaan yang berdasarkan keridhaan dari kalian. Maka ini yang pertama, harus ada at-taradi, saling ridho, bukan keterpaksaan di dalam jual beli. Kemudian yang kedua, harus ada al-ijab wal-qabul. Yakni, ucapan seseorang, saya menjual ini dan saya membeli. Ataupun dengan perbuatan yang sudah dimaklumi oleh sebuah transaksi yang dikenal oleh satu masyarakat. Misalkan, walaupun dia tidak mengatakan saya membeli, saya menjual, tapi dengan perbuatan dia menyerahkan uang dan dia mengambil barang, itu sudah dianggap sebagai jual beli, maka hal itu sudah cukup. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang melakukan bisnis tersebut atau yang melakukan jual beli adalah orang yang berakal, bukan orang yang gila, bukan pula orang yang sedang mabuk. Baik. Sehingga dia betul-betul paham apa yang dia lakukan. Ulama menjelaskan bahwasannya tidak sah transaksi orang gila dan orang mabuk. Demikian pula, orang yang melakukan transaksi tersebut sudah balig, bukan anak kecil. Akan tetapi, ulama khilaf tentang anak yang belum balig, namun dia sudah mumayyiz. Dia sudah mengerti tentang jual beli, apakah dia dibolehkan atau tidak. Tetapi, yang lebih baik, hendaklah yang berbisnis itu adalah orang yang betul-betul sudah balig. Kecuali, dikatakan sebagian ulama, yakni jual beli yang ringan. Jual beli yang ringan, ya mungkin jual beli permen, maka tidak ada masalah yang seperti ini. Tapi kalau anak kecil misalkan jual beli mobil, maka tentunya ini tidak boleh. Ini tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, disyaratkan barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang halal, bukan barang yang haram, seperti khamar, jual beli anjing, dan sebagainya. Ini semuanya diharamkan dalam syariat. Demikian pula jual beli kucing, diharamkan dalam syariat. Dan semua hewan yang halal dimakan, itu juga diharamkan untuk diperjualbelikan, seperti babi, tokek, cecak, dan sebagainya. Ini juga haram diperjualbelikan. Berdasarkan hadis Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga harganya, yakni memperjualbelikannya. Baik. Kemudian yang kelima, barang tersebut mampu diserahkan, yakni diserah terimakan antara penjual dan pembeli. Bukan dalam bentuk barang yang masih gharar, yang masih spekulatif. Sebab di dalam hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang di situ ada al-gharar, spekulatif, ketidakjelasan. Iya. Seperti seorang mengatakan atau seorang menjual ikan yang masih ada di lautan. Padahal belum tentu. Ketika dia melaut, dia mendapatkan ikan tersebut. Atau seorang mengatakan, saya jual burung yang lagi terbang ini. Padahal belum tentu burung tersebut bisa dia tangkap. Makanya tidak boleh. Dan termasuk bentuk transaksi modern yang mengandung gharar adalah sebagian transaksi di dalam asuransi. Dijelaskan para ulama, asuransi itu mengandung gharar, mengandung spekulasi. Ketika seorang menyetorkan sejumlah uang kepada pihak asuransi untuk misalkan mengasuransikan mobilnya. Apabila mobilnya suatu hari kecelakaan, maka pihak asuransi akan membayarkan kepadanya sejumlah uang. Maka ini mengandung gharar. Gharar yang pertama, mobilnya itu belum tentu kecelakaan. Dan gharar yang kedua, dari sisi pihak asuransi, di mana dia harus membayar, kalau misalkan terjadi kecelakaan, di mana nanti dia harus membayar, melebihi apa yang disetorkan oleh nasabah. Padahal bisa jadi yang dia setorkan tersebut belum sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan oleh pihak asuransi. Maka ini sebagai contoh. Dan asuransi itu masih banyak bentuk keharamannya, bukan sekedar gharar ini. Baik. Kemudian syarat yang keenam, barang yang dijual itu merupakan milik sendiri atau seorang menjualkan barang orang lain di mana dia sudah diberikan perwakilan untuk menjual barang orang tersebut. Tidak boleh seorang menjual barang yang belum dia miliki. Dan ini banyak sekali terjadi di saat ini. Menjual barang yang tidak dia miliki. Istilahnya modal dengkul. Tidak ada modal, tapi sudah menjual barang. Nabi SAW telah melarang hal ini dalam sabdanya, La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual yang bukan kamu miliki. Dan modal seperti ini banyak kita dapati dalam praktek finance atau pembiayaan. Seperti FIF atau BAF atau bank-bank. Ya, pembiayaan dalam bank-bank. Termasuk yang mengaku bank syariah. Nah, dulu ada yang bertanya tentang bank syariah. Maka kita katakan ini salah satu bentuk, yakni kesalahan bank syariah. Yakni mereka menjual apa yang belum mereka miliki. Dalam bentuk pembiayaan. Bagaimana bentuknya? Misalkan ada seorang yang perlu mobil. Datang ke bank, kemudian mereka minta dibelikan sebuah mobil secara cash di dealer. Lalu bank ini menjual kembali kepada orang tersebut dengan cara kredit. Transaksi sudah dilakukan, bahkan sudah diserahkan uang muka, tetapi mobilnya ini masih ada di dealer. Belum di tangan banknya, belum menjadi milik bank. Bahkan tidak jarang bukan mobilnya yang dikasih, tapi uangnya. Nanti orang yang mau meminjam ini atau mau membeli mobilnya ini, justru dia sendiri yang pergi ke dealer, bukan banknya yang pergi ke dealer. Bahkan bank itu sudah tidak tahu menahu mobil apa yang dia beli, modelnya bagaimana. Kadang-kadang dia sudah tidak lihat lagi. Maka ini salah. Yang harus dilakukan, pihak bank itu atau pihak perusahaan pembiayaan, dia membeli dulu barang tersebut menjadi miliknya, baru kemudian dia jual kepada orang yang mau membelinya. Ini yang benar. Demikian pula yang hari ini dikenal dengan istilah dropship, yaitu menjualkan barang orang lain. Dengan mudahnya akses internet di zaman ini, metode penjualan seperti ini berkembang pesat. Demikian pula SMS murah, telepon murah, metode penjualan seperti ini berkembang pesat. Ini misalkan sebuah toko online, atau sebuah perusahaan online, atau sebuah toko yang ada di dunia nyata dan dunia maya. Lalu dia menjual barang yang tidak pernah dia miliki. Bagaimana bentuknya? Dia menawarkan barang kepada masyarakat misalkan. Dia menawarkan HP atau laptop. Padahal barang itu belum ada sama dia. Dia belum miliki. Setelah pembeli melakukan transfer kepadanya, baru dia membeli ke pemilik barang. Ke distributornya misalkan. Ini salah. Ini yang dimaksud dengan menjual yang tidak dia miliki. Atau yang hari ini dikenal dengan istilah dropship. Atau apalah istilahnya. Saya tidak paham bahasa Inggris, tapi seperti itu istilahnya. Maka ini salah. Tetapi ada jalan keluarnya. Yakni caranya mereka beli dulu barangnya, baru ditawarkan kepada masyarakat. Tapi kalau memang tidak ada modal misalkan, maka hendaklah dia menjadi perwakilan resmi daripada distributor tersebut. Jadi dia seperti sifatnya seperti marketing. Kalau posisinya seperti itu, maka dia tidak boleh menaikkan harga melebihi apa yang ditentukan oleh distributor. Dan dia mendapatkan keuntungan dari distributor, bukan dari pembeli. Ini solusi yang kedua. Jadi solusi yang pertama, dia beli dulu barang tersebut, baru dia jual kembali. Solusi yang kedua, dia posisinya seperti marketing. Maka kalau dia posisi seperti marketing, dia tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari apa yang ditetapkan oleh distributornya atau perusahaannya yang dia pasarkan barangnya. Dia mendapatkan fee atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Iya. Ini solusinya. Baik. Kemudian solusi yang ketiga, dengan jual beli salam. Caranya bagaimana? Pembeli tahu bahwasanya barang tersebut memang belum ada sama dia. Cuman dia berikan bayaran terlebih dahulu dengan sebuah penggambaran kepadanya bahwasanya barang yang akan kamu terima, yang akan kamu beli, itu detail. Digambarkan barangnya secara detail, kemudian diberikan kepastian barangnya diterima kapan. Lalu dia sudah berikan pembayaran terlebih dahulu. Makanya ini maksud dengan jual beli salam. Jadi pembeli tahu bahwasanya barang memang belum ada. Dibayar dulu, nanti dia carikan barangnya sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan kesepakatan mereka dan diberikan jangka waktu yang pasti. Misalnya selama 3 hari. Maka seperti ini dibolehkan. Tapi kalau dia menjual seakan-akan barang tersebut sudah dia miliki, padahal cuma berupa gambar yang dia miliki, sedangkan barangnya masih ada di pihak distributor, belum ada di pihaknya, maka ini tidak dibolehkan. Baik. Kemudian syarat yang ketujuh, barang dan harganya itu harus jelas. Demikian pula jatuh temponya. Ini terutama dalam jual beli salam, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Jual beli salam itu seorang pembeli sudah membayar terlebih dahulu, kemudian orang yang menjual ini dia mencari barang sesuai dengan pesanan dan dia memberikan waktu yang pasti gitu. Misalkan 1 bulan, maka tidak boleh kalau waktunya tidak ditentukan, harus ditentukan waktunya. Iya. Dan barangnya harus jelas, demikian pula harganya juga jelas. Apakah dengan melihatnya secara langsung atau dengan mensifatkannya? Yakni menceritakan misalkan mobil itu apa namanya? Keluaran tahun berapa, kondisinya seperti ini, seperti itu, maka harus jelas. Iya. Kemudian syarat yang ke-8 bahwasannya bisnis sesuai syariat atau jual beli sesuai syariat tidak mengandung riba. Terutama di dalam barang-barang yang diharuskan untuk melakukan transaksinya secara tunai dan tidak boleh satu barang melebihi yang lainnya. Yaitu yang dikenal dengan al-asnaf ar-ribawiyah atau barang-barang ribawiyah. Itu ada 6 yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-zahab bil-zahab, wal-fidda wal-fidda, wal-tamar bil-tamar, wal-milh bil-milh, wal-sa'ir bil-sa'ir, wal-bur bil-bur. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, dan juga albur dengan bur, juga jenis gandum. Maka semua barang-barang ini apabila ditukar dalam satu jenis seperti emas dengan emas, dia dipersyaratkan 2 syarat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dengan mithlan bimithlin, yadan biyadin. Serupa dan serupa. Kemudian tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Serupa dan serupa, ukurannya sama. Misalkan emas batangan mau ditukar dengan emas perhiasan. Kalau emas batangan 10 gram, emas perhiasan harus 10 gram. Tidak boleh ada satu yang lebih tinggi darinya. Ini barang khusus ya, emas. Bukan semua barang. Demikian pula harus ya dan biyadin. Yakni tunai. Tidak boleh kredit, tidak boleh hutang. Ini peraturan Islam dalam masalah emas dengan emas atau perak dengan perak. Baik. Dikiaskan dengan emas dan perak adalah mata uang. Karena mata uang ini fungsinya sama dengan emas dan perak di zaman Rasulullah SAW. Yaitu sebagai alat tukar yang nilainya berharga. Baik. Maka kalau emas dan perak mau ditukarkan atau membeli emas dengan uang, demikian pula membeli emas dengan perak, hilang 1 syarat, tersisa 1 syarat. Apa itu? Hilang syarat yang pertama. Tidak harus nilainya atau ukurannya sama. Tetapi tersisa 1 syarat, yaitu harus tunai. Tidak boleh kredit, tidak boleh hutang. Ini peraturan Islam. Ini bisnis sesuai syariat Islam. Kita mau membeli emas yang dihargai 10 juta misalkan. Sebanyak 10 gram atau 15 gram. Tidak ada masalah. Jumlahnya berbeda. Tetapi peraturan Islam harus dilakukan dengan tunai. Tidak boleh misalkan kita bayar selama 1 tahun atau selama 10 bulan, setiap bulan kita setor 1 juta sampai genap menjadi 10 juta. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengkredit emas dengan uang atau dengan perak. Harus tunai. Kalau seorang mengkreditnya, maka dia terjatuh pada riba nasiah. Ini istilahkan para ulama. Tetapi kalau dia membayar emas dengan emas, seperti yang kita contohkan tadi, emas batangan ditukar dengan emas perhiasan, kemudian salah satunya lebih banyak daripada yang lain, maka ini juga riba, namanya riba fadl. Maka ini syarat di dalam jual beli pada barang-barang tertentu, barang-barang khusus. Tidak boleh ada riba di situ. Tidak boleh ada penundaan dan tidak boleh ada jumlah yang salah satunya lebih tinggi daripada yang lain. Dan ini ada. Banyak terjadi pelanggaran ini pada sebagian pedagang maupun pembeli. Iya. Maka inilah poin-poin penting yang merupakan kaidah-kaidah di dalam jual beli yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim yang melakukan jual beli. Iya. Adapun kalau kita berikan contoh, maka contohnya sangat banyak sekali. Kalau kaidah-kaidah belum jelas, maka tanyakan dalam bentuk contoh-contoh. Baik. Pertanyaan berikutnya, ISS. Kembali kita ingatkan bahwa ucapan salam seperti ini bukan ucapan yang baik dan dilarang oleh para ulama. Sebab salam itu adalah doa, kalau disingkat menjadi hilang makna doanya. Seorang penanya bertanya, kalau memang Salafi Wahabi bukan paham yang keras, harusnya dalam berdakwah harus lebih bijaksana. Kalimatnya lebih halus, terima kasih. Tidak semua orang masih pertanyaan yang sama dari penanya yang sama. Tidak semua orang bisa berubah dengan cara keras. Apalagi di zaman sekarang yang kondisinya jauh berbeda. Bahkan mungkin malah sebaliknya bersikap memusuh. Baik. Maka kita katakan, dakwah salafiyah, pertama bukan dakwah wahabiyah. Ini adalah penamaan yang keliru dan penamaan sebagaimana cara-cara orang jahiliyah dahulu agar menghalangi orang untuk mengikuti ajaran yang benar. Kemudian, dakwah salafiyah, dakwah salafi yang hakiki adalah dakwah yang dibangun di atas sifat rahmat, kasih sayang, dan kelemah lembutan kepada kaum muslimin, kepada umat. Ini hukum asalnya. Suatu dakwah itu dibangun. Dan kita melihat bagaimana sikap yang lemah lembut, sikap yang baik, dan sikap yang bijaksana yang telah diteladankan para ulama kita. Baik di zaman ini maupun di masa-masa yang lampau. Banyak sekali teladan-teladan yang sangat baik. Baik di negeri ini oleh para duat salafiyah maupun di negeri-negeri para ulama. Sehingga dengan itu, banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah kemudian mengikuti ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Ini hakikatnya. Baik. Kemudian, adapun tuduhan berdakwah dengan keras, maka kita katakan yang pertama, harus dibedakan antara keras dalam artian tegas dan keras dalam artian kasar. Ini harus dibedakan. Ada sebuah ucapan yang tegas, yakni tidak ada basa-basi dan tidak ada kesamaran. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Tidak disamar-samarkan. Maka ini bukan sesuatu yang keras. Hanya saja, apabila seseorang telah lama mengamalkan amalan-amalan yang salah, sehingga hawa nafsunya sudah sangat terpaut terhadap ajaran-ajaran yang salah tersebut, memang sulit menerima suatu ketegasan seperti ini. Sehingga dia menyangka itu adalah sesuatu yang keras, padahal tidak. Padahal tidak seperti itu. Hanya karena hawa nafsunya menghalangi dia untuk menerima kebenaran, sehingga dia anggap kebenaran itu, karena tidak ada lagi memberikan suatu yang samar baginya, atau satu peluang baginya untuk melakukan kesalahan, maka dianggap itu sebagai keras, padahal tidak. Maka, tegas itu bukan berarti keras. Tegas itu mengatakan apa adanya. Kalau memang A, kita katakan A. Yang salah, kita katakan salah. Kalau B, kita katakan B, bukan C. Yang benar, kita katakan benar. Itu tegas. Jangan dikatakan keras. Baik. Kemudian, bedakan keras dalam artian kasar. Yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin orang mendengarkannya akan tersinggung. Atau akan merasa sangat terpuruk. Maka, apakah kalimat-kalimat ini salah kalau diucapkan? Itu juga tergantung. Tidak selamanya bisa disalahkan dan tidak selamanya bisa dibenarkan. Kenapa kita katakan tidak selamanya bisa disalahkan? Sebab kalau kita perhatikan Al-Quran, banyak sekali ucapan-ucapan yang mungkin kita anggap sangat kasar. Yakni keras. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang pantas dikerasi. Yang pantas dikasari. Yaitu orang-orang kafir. Banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran celaan yang keras kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dikatakan mereka itu orang-orang kufar, orang-orang yang zalim, memakan harta manusia dengan cara yang batil, menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka itu berdusta atas nama Allah. Dikatakan mereka pendusta, pembohong, dan sebagainya. Dikatakan mereka itu orang-orang yang fasik. Banyak sekali kata-kata yang mungkin sebagian orang menganggap itu adalah kasar. Tapi memang pantas untuk dikatakan bagi mereka. Demikian pula dalam As-Sunnah. Banyak sekali ucapan-ucapan yang mungkin kita anggap keras, tapi dilakukan pada tempatnya. Seperti ucapan Nabi SAW kepada Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu ini tukang fitnah wahai Mu'ad? Yakni membuat orang lari dari Islam wahai Mu'ad. Dilakukan pada tempatnya. Nabi SAW bersabda tentang orang-orang khawarij. Kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama. Orang-orang khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Sejelek-jeleknya orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Ini luar biasa kerasnya. Apakah kita mengatakan Nabi SAW itu salah? Sungguh sombong kita. Kalau kita mengatakan Nabi SAW tidak bijaksana. Karena telah mengatakan sebagian muslimin dengan orang-orang yang merupakan anjing-anjing neraka. Mereka itu muslim. Khawarij itu muslim. Mereka yang mengkafirkan kaum muslimin, yang melakukan aksi-aksi terorisme, yang membunuh kaum muslimin, dan membunuh orang kafir secara serampangan, mereka itu muslim. Mereka yang berkelakuan seperti itu, kata Nabi SAW, anjing-anjing neraka. Apakah pantas kita katakan, wahai Nabi, kamu tidak bijaksana, kata-kata kamu keras? Tidak. Kenapa? Karena kalimat itu pantas bagi mereka. Adapun kepada orang-orang yang beriman, yang betul-betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kalau dikatakan sebagai anjing-anjing neraka, maka itu barulah salah. Jadi, kata-kata yang kasar itu tidak selamanya salah dan tidak selamanya benar, sesuai tempatnya. Kalau pantas dikatakan sebagai orang yang salah, yang betul-betul pantas mendapatkan ucapan tersebut, maka tidak ada masalah. Demikian pula sebaliknya. Baik. Oleh karena itu, kalau Anda dapati ucapan-ucapan kita yang mungkin Anda anggap keras atau kasar dan salah penempatannya, maka kabarkan kepada kami. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda dapati hal itu betul-betul dari ucapan-ucapan kita atau dari radio ini, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang tidak pantas yang kita ucapkan. Baik. Kemudian ucapan Anda, tidak semua orang bisa berubah dengan cara keras. Maka ini secara tidak langsung Anda juga meyakini, memang ada orang-orang tertentu yang harus dikerasi. Tidak semua orang bisa berubah dengan cara keras. Berarti ada sebagian orang yang memang harus dikerasi, baru bisa berubah. Demikian pula, ada sebagian orang yang harus diberi peringatan secara keras, agar kaum muslimin berhati-hati darinya. Agar kaum muslimin berhati-hati darinya. Yaitu mereka orang-orang yang zalim, yang mengajak kepada kesesatan. Mereka ini perlu diperingatkan secara keras, agar kaum muslimin tahu betapa besar yang mereka lakukan, betapa sesat yang mereka lakukan. Maka harus dilakukan pada tempatnya. Yang keras dikerasi, yang harus dilembutkan. Salah kalau yang keras kita lembutkan, demikian pula salah yang lembut kita keraskan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum orang berpacaran? Hukum berpacaran haram. Tidak ada pilihan di situ. Tidak ada peluang sama sekali. Ya, ini harus tegas. Terserah mau dikatakan keras atau tidak. Hukum berpacaran haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan." Maka kata Allah, "Jangan kamu mendekati zina." Sekarang lihat orang yang berpacaran. Semua yang dilakukan orang berpacaran adalah perbuatan yang mendekatkan mereka kepada zina. Mulai dari berpandangan, kemudian pegangan tangan, kemudian bercumbu rayu, jalan bersama, bercampur baur, sampai pada akhirnya berdua-duaan, maka terjadilah perzinahan. Dia memandang itu sudah zina mata. Dia memegang sudah zina tangan. Dia menghayalkan itu sudah zina hati. Kalau sampai zina dengan kemaluannya, maka ini adalah zina yang paling besar. Maka tegas kita sampaikan, berpacaran itu hukumnya haram. Ini bukan sesuatu yang keras, tapi tegas. Bedakan ya. Baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Anda punya teman, dia punya dua kepribadian. Ketika di kampung dia sangat baik, lugu dan soleh. Tetapi ketika di perantauan dia suka maksiat. Ustaz, harus bagaimana Anda bersikap pada dia? Dia sulit dinasihati. Yang pertama, jangan berteman akrab dengan dia. Jangan berteman akrab dengan dia. Karena kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai terpengaruh dengan kemaksiatannya. Jangan sampai terpengaruh dengan kepura-puraannya ketika di kampung dan kemaksiatannya ketika di perantauan. Maka kita harus menjaga agama kita, itu yang paling terpenting. Maka jangan berteman akrab, berkawan dekat dengan orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua, tentunya kita nasihati dia. Nasihati dengan baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, agar dia mau menerima nasihat tersebut. Dan ingatkan dia dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Maka ini yang harus dilakukan kepadanya. Demikian pula dengan memberikan buku-buku yang isinya berupa nasihat atau diajak ke majelis-majelis ilmu. Semoga dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Dalam memulai salat haruskah membaca usolli dan habis salam haruskah mengusap wajah? Tidak ada dalil satupun yang mengajarkan kepada kita bahwa salat itu harus membaca usolli. Tidak ada satupun. Ini bid'ah. Ini tidak ada peluang atau tidak ada sebuah kesamaran di situ. Tegas harus kita sampaikan ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbicara yang benar, terserah. Orang mau mengatakan itu keras atau apa, kita harus menyampaikan kebenaran. Menyampaikan yang hak walau pahit. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan ucapan usolli. Tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat, tidak dari imam yang empat, tidak dari imam Syafi'i, tidak dari imam Ahmad, Abu Hanifah dan Malik. Maka ini bid'ah. Mengada-ngada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun habis salam mengusap wajah, sama saja. Ini juga bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis yang dhaif. Itu pun bukan sehabis salam tapi sehabis berdoa. Hadisnya dhaif, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami keluarga Nisa ingin bertanya, punya teman bisa dikatakan dia itu orangnya baik. Dikarenakan belum paham, ia sering mengamalkan bid'ah. Apakah kami harus memberitahu, mohon solusi Ustaz agar tidak bingung, juga doa supaya kami mudah menyampaikan. Kita saling mendoakan agar kita dapat menyampaikan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kita untuk menyampaikan kepadanya. Apalagi kita tahu dia orang baik, Masya Allah, senang dengan kebenaran, senang dengan kebaikan. Tentunya, kalau kita cinta kepada dia, senang kepada dia, mestinya kita ingatkan dia. Jangan kita diam saja. Karena takut dikatakan keras, jangan kita diam saja, kita sampaikan. Justru itulah hakikat kasih sayang. Kalau kita biarkan kaum muslimin melakukan bid'ah, apalagi melakukan syirik, dengan alasan apa? Nanti saya dituduh orang yang keras, nanti saya dituduh orang yang fanatik, nanti saya dituduh orang yang mau memecah belah kaum muslimin. Ini sebetulnya bukan hakikat cinta kepada kaum muslimin. Justru ini adalah perbuatan menjerumuskan kaum muslimin dalam kebatilan. Karena kesyirikan dan bid'ah akan menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah. Tidak sepatutnya kita biarkan. Kita harus mengambil resiko, walaupun dibilang keras, walaupun dibilang fanatik, walaupun dibilang memecah belah umat, demi cinta kita kepada mereka, agar mereka selamat dari azab Allah, maka kita ingatkan mereka. Sampaikan. Kalau memang yang dia lakukan itu bid'ah, tidak berdasarkan dalil, nasihati dia. Sampaikan. Ini kewajiban kita. Dan ini tanda cinta yang hakiki kita kepada kaum muslimin. Bukannya kita diamkan. Oleh karena itu, penting sekali kita menuntut ilmu, penting sekali kita mempelajari agama ini dengan baik, sehingga mudah kita menyampaikannya. Baik. Jadi harus disampaikan, tinggal melihat bagaimana waktu yang tepat untuk menyampaikan. Dan bagaimana bahasa yang bagus, yang kira-kira dapat dia pahami dengan baik, dan dia tidak salah paham. Dan juga, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berikan hadiah, ya. Berikan hadiah-hadiah sehingga dia senang kepada kita, sehingga apa yang kita sampaikan lebih mudah dia terima. Baik, wallahu alam. Bismillah Pak Ustaz, apa benar kaum Wahabi dulunya telah membakar perpustakaan di Makkah? Mohon penjelasannya, alhamdulillah. Itu tidak benar. Itu perbuatan dusta. Kecuali membakar buku-buku yang dapat menyesatkan kaum muslimin. Adapun membakar perpustakaan secara menyeluruh yang di situ ada buku-buku yang baik, buku-buku para ulama, maka ini tidak benar, ini dusta. Adapun membakar buku-buku yang memang menyesatkan kaum muslimin, ini diperintahkan di dalam syariat kita. Agar kaum muslimin tidak tersesat, sehingga kita bakar, kita musnahkan buku-buku yang dapat menyesatkan kaum muslimin. Sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Al-Imam Al-Maruzi, Al-Imam Ibn Qayyim, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, agar membakar buku-buku sesat, agar kaum muslimin tidak tersesat dengan buku-buku tersebut. Bukannya malah kita perdagangkan, bukannya malah kita sebarkan buku-buku yang mengandung kesesatan tersebut. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.